Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1 mulai halaman 536. Kitab Rahasia Salat. Lanjutan dari sebelumnya. Diniatkan keluar dari sholat dengan salam itu, dan diniatkan dengan salam itu memberi salam kepada siapa yang ada di kanannya dari para malaikat dan kaum muslimin pada salam pertama, dan diniatkan begitu pula pada salam kedua. Dibacakan salam itu dengan dimandikan huruf akhirnya dan tidak dibacakan dengan suara panjang. Begitulah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah caranya sholat seorang diri. Ditinggikan suara dengan segala takbir perpindahan atau takbir intiqalat, yaitu sekedar yang dapat didengar oleh dirinya sendiri. Pada sholat jamaah, imam itu meniatkan imamah atau menjadi imam sholat supaya memperoleh karunia Allah. Jika tidak diniatkannya, maka sholat orang ramai yang di belakangnya sah apabila mereka itu meniatkan ikut imam atau menjadi makmum, dan mereka memperoleh pahala berjamaah. Dan dibaca dengan suara halus atau sir, doa iftitah, dan ta'awud atau a'udzubillah, seperti orang yang bersalat seorang diri. Dan dibaca dengan suara keras atau jahar al-fatihah dan surat pada sholat subuh, dua rakaat pertama dari sholat isya dan maghrib. Dan orang yang bersalat seorang diri membacanya begitu juga. Dan dikeraskan membaca amin pada sholat yang dijaharkan atau sholat subuh, isya dan maghrib, dan begitu pula makmum. Dan disamakan oleh makmum membaca aminnya bersama-sama dengan amin imam, tidak beriring-iring. Dan berdiam diri imam sebentar sudah al-fatihah, supaya nafasnya normal kembali, dan makmum dapat membaca al-fatihah sholat yang dijaharkan atau sholat jahriyah pada ketika imam berdiam diri itu, agar makmum dapat mendengar pembacaan imam. Pada sholat jahriyah, makmum tidak membaca surat kecuali apabila dia tiada mendengar suara imam. Imam membaca Sami'allahu liman hamidah ketika mengangkat kepalanya dari rukuk, dan demikian juga makmum. Dan imam tidak melebihkan dari 3 kali membaca tasbih rukuk dan tasbih sujud, dan tidak menambahkan bacaan pada tasyahud pertama sesudah membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan meringkaskan pada 2 rakaat akhir atas al-fatihah saja, tidak memperpanjangkan karena menyusahkan bagi para makmum. Dan imam tidak menambahkan doa pada tasyahud akhir melebihi dari sekedar tasyahud dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan meniatkan ketika salam memberi salam kepada orang banyak yang menjadi makmum, dan kepada para malaikat. Dan orang banyak pun meniatkan dengan salamnya menjawab salam imam. Imam itu tetap pada tempat duduknya sekejap, sehingga selesai orang ramai dari salam, dan ia menghadap kepada mereka itu dengan wajahnya. Yang lebih utama, imam itu tetap di situ dahulu. Kalau di belakang makmum laki-laki dan makmum wanita, supaya kaum wanita itu pergi sebelum bangun imam. Dan tidak seorang pun dari makmum bangun berdiri sebelum bangun berdiri imam. Imam itu pergi keluar dari sebelah mana yang disukainya, dari sebelah kanan atau sebelah kiri. Dan menurut pendapatku, dari sebelah kanan adalah lebih baik. Tidaklah imam itu menentukan doa untuk dirinya saja pada kunut subuh, tetapi hendaklah ia membaca Allahumma hdina, artinya ya Allah, ya Tuhanku, tunjukilah kami. Tidak Allahumma hdini, yang artinya ya Allah, ya Tuhanku, tunjukilah aku. Imam itu membaca kunut dengan suara keras dan para makmum mengaminkan dengan mengangkatkan tangan tentang dada dan menyapukan muka ketika selesai dari kunut. Demikian menurut hadis dan riwayat tentang itu. Kalau tidak karena hadis, maka secara kias atau analogi tangan itu tidaklah diangkat seperti pada akhir tasahud. Larangan-larangan. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-saffan dan as-saffat di dalam salat, dan sudah kami terangkan arti keduanya dahulu. Dan dilarang dari iqa, dari sadr, dari kaf, dari ihtishar, dari shalb, dari muwassalah, dari salat al-hakim, dari hakib, dari hajzik, dari salat orang lapar, dari salat orang marah, dan dari salat orang yang menutup muka. Adapun iqa'a, yaitu menurut ahli bahasa, artinya duduk di atas kedua punggung, menegakkan kedua lutut, dan meletakkan kedua tangan di atas lantai seperti duduk anjing. Dan menurut ahli hadis, ialah duduk di atas kedua betis, dan tiada yang di atas lantai selain dari ujung anak-anak jari kedua kaki dan kedua lutut. Adapun sadr, yaitu menurut mazhab ahli hadis, ialah berselimut dengan kain dan memasukkan kedua tangan dari dalam, lalu rukuk dan sujud dalam keadaan yang demikian. Cara yang begini ialah cara Yahudi di dalam sembahyangnya, maka dilarang daripada menyerupakan dengan Yahudi. Baju kemeja searti juga dengan kain itu, maka tidaklah wajar rukuk dan sujud sedang kedua tangan di dalam selimutan kemeja. Ada yang mengatakan arti sadr ialah meletakkan tengahan kain, tengahan kain sarung di atas kepala, dan melepaskan kedua pinggirnya dari kanan dan kiri tanpa meletakkan ke atas dua bahu. Arti yang pertama tadi adalah lebih mendekati kepada benar. Adapun kaf, yaitu mengangkatkan kain dari muka atau dari belakang apabila mau sujud. Kadang-kadang kaf itu pada rambut kepala. Dari itu janganlah dikerjakan sholat di mana ia menyanggul rambutnya. Larangan ini adalah terhadap laki-laki. Pada hadis disebutkan, disuruh aku supaya sujud dengan 7 anggota badan, dan tidak aku mengangkatkan rambut dan kain waktu sujud. Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu memandang makruh berkain sarung di atas baju kurung panjang di dalam sholat dan dipandangnya sebagai dari qalb. Adapun ikhtisar ialah meletakkan kedua tangan pada pinggang. Adapun shalb ialah meletakkan kedua tangan pada pinggang pada waktu berdiri dan merenggangkan antara kedua lengan pada waktu berdiri itu. Adapun muwasalah atau menyambung, maka ada lima. Dua atas imam, yaitu imam itu tiada menyambung bacaannya dengan takbiratul ihram dan tiada menyambung rukuknya dengan bacaannya. Dua atas makmum, yaitu makmum itu tiada menyambung takbiratul ihramnya dengan takbiratul ihram imam dan tiada menyambung salamnya dengan salam imam. Dan satu lagi di atas keduanya, yaitu tidak menyambung salam fardu atau salam pertama dengan salam kedua. Dan hendaklah dipisahkan di antara kedua salam itu. Adapun sholat al-hakim, yaitu sholat orang yang mau buang air kecil atau mau kencing. Dan hakib, yaitu sholat orang yang mau buang air besar atau mau berak. Dan hadzik, yaitu orang yang mengerjakan sholat di dalam alas kaki atau muzak yang sempit. Semuanya itu adalah mencegah daripada khusyuk. Dan searti dengan yang di atas, ialah orang yang sedang lapar dan susah. Dipahami larangan sholat bagi orang yang sedang lapar. Dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila datang makanan malam dan komatkan sholat, maka mulailah dengan makanan malam. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, kecuali sempit waktu atau hatinya tenang. Pada suatu hadis disebutkan, janganlah seorang kamu melakukan salat sedang pikirannya terganggu, dan janganlah bersolat seorang kamu di mana ia sedang marah. Berkata Al-Hasan, tiap-tiap solat yang tidak hadir hati padanya, maka solat itu lebih mendekati kepada siksaan. Pada suatu hadis disebutkan, 7 perkara dalam solat adalah dari setan. Keluar darah dari hidung, datang ngantuk, datang kesangsian hati atau was-was, menguap, menggaruk, berpaling muka, dan bermain-main dengan sesuatu. Dan ditambah oleh setengah mereka, lupa dan ragu. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Uda bin Thabit. Berkata setengah salat, 4 perkara di dalam sholat termasuk bagian tiada disukai. Berpaling muka, menyapu muka, meratakan batu tempat sholat, dan engkau mengerjakan sholat pada jalan orang yang melalui di hadapan engkau. Dan juga dilarang di dalam sholat menjerejakkan anak-anak jari atau memukulkan anak-anak jari supaya berbunyi, atau menutup muka, atau meletakkan salah satu daripada kedua tangan ke atas tapak tangan yang satunya lagi, dan memasukkan kedua tapak tangan itu di antara kedua paha pada rukuk. Berkata setengah sahabat berdoaan, adalah kami berbuat demikian, maka dilarang kami daripadanya. Dan dimakruhkan juga menghembus ke lantai ketika sujud untuk membersihkan lantai itu. Dan dimakruhkan juga meratakan batu dengan tangan, karena segala perbuatan tersebut tadi tidak diperlukan. Dan tidak diangkatkan salah satu dari kedua tapak kaki lalu diletakkan ke atas paha. Dan tidak bersandar ke dinding waktu berdiri. Kalau bersandar sehingga jika dinding itu ditarik, niscaya ia jatuh, maka pendapat yang lebih kuat batal atau tidak sah salatnya. Wallahu a'lam, Allah yang Maha Tahu. Membedakan fardu dan sunat. Sejumlah apa yang telah kami sebutkan itu melengkapi pada fardu, sunat, adab, dan cara dari hal ihwal yang sewajarnya dipelihara seluruhnya oleh seorang murid yang menuju jalan akhirat. Maka yang fardu berjumlah 12 perkara. Niat, takbir, berdiri betul, al-fatihah, membungkuk pada waktu rukuk, sehingga kedua tapak tangannya sampai kepada kedua lututnya, serta tuma'mininah. I'tidal dari rukuk di dalam keadaan berdiri betul, sujud dengan tuma'ninah, dan tiada wajib meletakkan dua tangan. I'tidal dari sujud dengan duduk betul, duduk untuk tasyahud akhir. Membaca tasyahud akhir, salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam padanya, dan salam pertama. Adapun niat keluar dari sholat, maka tiada wajib. Selain dari yang 12 itu, tiada wajib, tetapi adalah sunat, dan menjadi hai'ah atau cara pada melakukan yang sunat itu, dan pada melakukan yang fardu. Adapun sunat, maka yang termasuk bagian perbuatan adalah 4. Mengangkat kedua tangan pada takbiratul ihram, pada ketika turun kepada rukuk, pada ketika bangun kepada berdiri, dan duduk untuk tasyahud pertama. Adapun apa yang kami sebutkan mengenai cara membuka anak-anak jari dan batas mengangkatkannya, maka itu adalah cara atau sunat hai'ah yang mengikuti sunat di atas tadi. Mengenai tawaruk atau duduk dengan punggung ke lantai pada duduk tasyahud akhir, dan iftirasy atau duduk di atas tumit kaki kiri pada duduk tasyahud pertama dan lainnya, adalah hai'ah yang mengikuti bagi duduk itu. Menundukkan kepala dan meninggalkan berpaling muka adalah hai'ah bagi berdiri betul. Membaguskan bentuk dan duduk istirahat tidaklah terhitung sebagian daripada pokok-pokok sunat di dalam perbuatan sholat, karena dia adalah sebagian pembaikan bagi cara atau hai'ah membangun, bangun dari sujud kepada berdiri betul, dan tidaklah dimaksudkan untuk istirahat itu sendiri. Dari itu tidak kami asingkan menerangkannya. Adapun yang sunat dari bacaan-bacaan atau azkar, maka yaitu doa iftitah, kemudian membaca a'udzubillah atau ta'awudz, kemudian membaca amin, maka itu adalah sunat mu'akkadah atau sunat yang lebih dikuatkan dari sunat lainnya. Kemudian membaca surat Al-Quran, kemudian takbir-takbir infikalat atau takbir yang dibacakan waktu berpindah dari rukun ke rukun, kemudian zikir atau pembacaan tasbih pada rukuk, sujud, dan i'tidal dari keduanya, kemudian tasyahud pertama dan selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian doa pada penghabisan tasyahud akhir, kemudian salam kedua. Walaupun semuanya yang di atas tadi kami kumpulkan di dalam nama sunat, tetapi mempunyai derajat yang berlebih kurang. Karena empat daripadanya ditempel dengan sujud sahwi atau sujud karena lupa, kalau terlupa mengerjakannya. Adapun yang sunat dari perbuatan sholat, maka adalah satu, yaitu duduk pertama pada tasahud pertama. Maka duduk pertama ini adalah membekaskan pada tata tertib susunan sholat pada penglihatan orang yang melihatnya. Karena dengan duduk pertama itu dikenal apakah sholat itu termasuk empat rakaat atau tidak. Lain halnya dengan mengangkatkan dua tangan, maka tidaklah membekaskan pada perubahan susunan sholat. Dari itu, disebut sunat yang menjadi sebagian dari sholat atau sunat ab'adl. Dan dikatakan sunat ab'adl itu ditempel dengan sujud sahwi apabila terlupa mengerjakannya. Adapun sunat bacaan-bacaan atau adkar itu, maka seluruhnya tidak berkehendak kepada sujud sahwi, selain tiga, kunut, tasahud pertama, dan selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam padanya. Lain halnya dengan takbir intiqalat, zikir pada rukuk, pada sujud, dan pada i'tidal daripada keduanya. Karena rukuk dan sujud di dalam bentuknya sudah menyalahi daripada kebiasaan. Dari itu, tercapai maksud ibadah dengan rukuk dan sujud itu, walaupun berdiam diri daripada membaca zikir dan bertakbir intiqalat, maka tidak adanya zikir-zikir itu tidaklah merubah bentuk ibadah. Adapun duduk bagi tasahud pertama, maka adalah perbuatan biasa. Dan duduk ini tidak ditambahkan melainkan karena membaca tasahud. Dari itu, meninggalkan duduk tasahud ini terang benar membekasnya. Adapun doa iftitah dan membaca surat, maka meninggalkannya tiadalah membawa pengaruh apa-apa, di mana berdiri itu sudah terbentuk dengan membacakan Al-Fatihah dan sudah dapat dibedakan dari berdiri biasa dengan Al-Fatihah itu. Begitu pula doa pada tasahud akhir dan kunut adalah amat jauh daripada ditempel dengan sujud. Tetapi disuruh melamakan i'tidal pada salat subuh karena kunut itu. Maka adalah melamakan i'tidal tadi seperti melamakan duduk istirahat. Karena duduk istirahat itu dengan melamakannya tetap membaca tasahud menjadi duduk tasahud pertama. Maka tinggallah ini menjadi berdiri yang dilamakan, yang biasa, di mana tidak ada padanya zikir wajib. Tentang melamakan berdiri itu adalah menjaga dari bukan sholat subuh. Dan tentang kosongnya dari zikir wajib adalah menjaga dari pokok berdiri di dalam sholat. Kalau Anda bertanya bahwa membedakan sunat daripada fardu adalah dapat dipahami. Karena hilangnya sah salat dengan hilangnya fardu. Tidak dengan hilangnya sunat. Dan dihadapkan kepada siksaan dengan tidak adanya fardu, bukan dengan tidak adanya sunat. Adapun membedakan sunat dari sunat dan semuanya disuruh atas jalan sunat. Dan tidak ada siksaan dengan meninggalkan segala yang sunat itu. Dan pahala itu ada dengan mengerjakan semuanya. Maka apakah artinya itu? Maka ketahuilah bahwa berserikatnya fardu dan sunat pada pahala, siksa, dan disukai tidaklah menghilangkan adanya berlebih kurang pada keduanya. Marilah kami terangkan kepada Anda yang demikian itu dengan contoh, yaitu bahwa manusia tidaklah bernama manusia yang ada lagi sempurna, melainkan dengan pengertian batin dan anggota zahir. Pengertian batin ialah hidup dan roh, dan zahir adalah segala anggota tubuhnya. Kemudian, sebagian daripada anggota tubuh itu adalah manusia menjadi tidak ada dengan tidak adanya seperti hati, jantung, otak, dan semua anggota yang hilang hidup dengan hilangnya. Dan sebagian tidaklah hilang hidup dengan hilangnya, tetapi maksud hidup yang hilang seperti mata, tangan, kaki, dan lidah. Dan sebagian tidaklah hilang hidup dan maksudnya, tetapi yang hilang ialah kebagusan, seperti dua alis mata, janggut, bulu mata, dan kebagusan warna kulit. Dan sebagian lagi tidaklah hilang sebab kecantikan dengan tidak adanya, tetapi yang hilang ialah kesempurnaan kecantikan, seperti melengkung dua alis mata, hitam bulu janggut dan bulu mata, bersesuaian bentuk anggota dan bercampur merah dengan putih pada warna kulit. Maka ini semua adalah bertingkat-tingkat yang berlebih kurang. Maka seperti itulah pula ibadah mempunyai bentuk yang bentuk oleh syarak, dan kita berbuat ibadah dengan mengusahakan bentuk itu. Maka nyawa dan hidup batinnya ialah khusyuk, niat, hadir hati, dan ikhlas. Sebagaimana akan diterangkan nanti, dan sekarang kami terangkan bagian-bagian zahirnya. Maka rukuk, sujud, berdiri, dan rukun-rukun lainnya daripada sholat adalah merupakan hati, kepala, dan jantung. Karena tidak adalah wujud sholat dengan tidak adanya yang tersebut tadi. Yang segala sunat yang telah kami sebutkan, dari mengangkatkan kedua tangan, doa iftitah, tasahud pertama daripada sholat adalah merupakan dua tangan, dua mata, dan dua kaki. Dan tidaklah hilang sahnya sholat dengan tidak adanya sunat-sunat itu, sebagaimana tidak sahnya hidup dengan hilangnya anggota-anggota tadi. Tetapi jadilah orang dengan sebab hilangnya memperoleh cacat, dicela, dan tidak disukai. Maka seperti itu pula lah orang yang meningkatkan kepada yang sedikit dari yang mencukupi daripada sholat, adalah seperti orang yang mempersembahkan kepada maharaja seorang budak yang hidup tetapi tidak bertangan dan berkaki. Adapun hai'ah, yaitu yang bertingkat di belakang sunat, maka adalah merupakan sesuatu yang membawa kepada kecantikan, seperti dua alis mata, janggut, bulu mata, dan kecantikan warna kulit. Adapun tugas zikir pada sunat-sunat itu adalah menyempurnakan kecantikan, seperti melengkungnya dua alis mata, membulatnya janggut, dan lain-lain. Maka sholat pada ketika itu adalah merupakan pendekatan dan persembahan kehadiran Raja Jiraja, seperti persembahan yang disembahkan oleh orang yang mencari kedekatan diri kepada Sultan-Sultan. Persembahan itu dipersembahkan oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian dikembalikan kepada kita pada hari pertemuan akbar. Maka terserahlah kepada kita untuk membaguskan bentuknya atau menjelekannya. Kalau kita baguskan, maka adalah untuk kita sendiri. Dan kalau kita jelekkan, maka adalah di atas kita sendiri. Dan tidaklah layak Anda mengambil bagian daripada mempelajari fikih untuk membedakan di antara yang fardu dan yang sunat. Lalu tiada yang melekat pada paham Anda tentang ciri-ciri sunat itu, selain daripada boleh meninggalkannya, lalu Anda tinggalkan. Karena yang demikian itu serupalah dengan kata dokter bahwa kerusakan mata tidaklah melenyapkan adanya manusia. Tetapi kerusakan mata itu menolak dibenarkan untuk diterima oleh Sultan apabila datang kepadanya membawa hadiah yang akan dipersembahkan. Maka begitulah hendaknya difahami tingkat-tingkat sunat, hai'ah, dan adab. Sehingga tiap-tiap sholat yang tidak disempurnakan rukuk dan sujudnya menjadi musuh pertama kepada yang empunya sholat itu, di mana sholat mengatakan, disia-siakan oleh Allah kiranya engkau, sebagaimana engkau telah menyia-nyiakan aku. Maka perhatikanlah benar-benar segala hadis yang telah kami tentangkan mengenai kesempurnaan rukun-rukun sholat, supaya jelaslah bagimu keadaan yang sebenarnya.